بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. اقتربت الساعة وانشق القمر. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ. Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan. Khusyan absaruhum yakhrujun min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Muhti'ina ila dda' yaqulul kafirun hadza yawmun 'asir. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. Yang berlayar dengan pemeliharaan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ. Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus. تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ. Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah saleh. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. إِنَّا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lutin najjaynahum bisahar. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur. Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. Kazzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhda azizim muqtadir. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur. Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ. Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Wa kullu shay'in fa'aluhu fiz zubur. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.